Bangun-bangun Nanda, ayo bangun koko ayam jantan. Telah terdengar adzan subuh akan berkumandang, berkemaslah untuk ambil air wudhu. Bangun-bangun Nanda, ayo bangun koko ayam jantan. Telah terdengar adzan subuh akan berkumandang, berkemaslah untuk ambil air wudhu. Kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh. Kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh. Bangun-bangun Nanda, ayo bangun koko ayam jantan. Telah terdengar adzan subuh akan berkumandang, berkemaslah untuk ambil air wudhu. Kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh. Kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh bersama berjamaah. Allah tujuan kami, Muhammad tauladan kami, Al-Quran pedamai, jihad adalah jalan kami, cita-cita kami tertinggi. Allah tujuan kami, Muhammad tauladan kami, Al-Quran pedamai, jihad adalah jalan kami, cita-cita kami tertinggi. Yuk kita ambil air wudhu, kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh. Yuk kita ambil air wudhu, kita pergi ke masjid, tunaikan sholat subuh bersama berjamaah.